Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Faya ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kembali pembacaan tafsir ayat yang ke-49 dari Surat Ali Imran. Yaqulu jalla wa azza, a'udzu billahi samiil 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Wa rasuulan ila bani Israa'iila anni qad ji'tukum bi ayatin mir rabbikum anni akhluqu lakum minat tiini ka hay'atit thairi fa'anfukhu fihi fayakunu tayran bi'idnillah wa ubari'ul akmaha wal abrasa wa uhyil mauta bi'idnillah wa unnabbi'ukum bima ta'kuluna wa ma taddakhiruna fi buyutikum inna fi dhalika la ayatan lakum in kuntum mu'minin. Allah jalla wa azza berfirman, wa rasulan, dan kami jadikan dia itu seorang rasul kepada Bani Israel. Dia menyatakan, sesungguhnya aku telah datang kepada kalian dengan sebuah ayat, ini sebuah tanda kebesaran akan kejujuranku, kebenaranku dari Rabb kalian. Sesungguhnya aku bisa menciptakan untuk kalian dari tanah liat semisal burung, kemudian aku akan tiup dia, maka jadilah dia itu seekor burung bi'idnillah, dengan seizin Allah. Wa umri'ul akmaha wal abrasa, dan aku bisa menyembuhkan orang yang buta, akmah, buta sejak lahir, dan juga orang yang terkena penyakit belang atau semacam lepra, dan aku bisa menghidupkan orang-orang yang mati bi'idnillah, dengan seizin Allah, dan aku bisa menghabarkan pada kalian dengan apa yang kalian makan. Bisa menebak yang dimakan oleh fulan, makanan ini sudah dimakan di dalam perut, dan apa yang kalian sembunyikan di rumah-rumah kalian. Sungguh pada yang demikian itu merupakan tanda akan kebenaranku bagi kalian, in kuntum mu'minin, jika kalian beriman. Ditafsirkan ayat ini oleh Al-Imam As-Suyuti rahimahullah, ayat yang menceritakan kepada kita tentang mukjizat Nabiullah Isa ibni Maryam alaihi salam. Qala rahimahullah, wa naj'aluhu rasulan ila bani Israila fis saba au ba'dal buluq. Fanafakha Jibrilu fi jaybi dir'iha fahamalat. Wa kana min amriha ma dhukira fi surati Maryam. Falamma ba'athahu Allahu ila bani Israel qala lahum inni rasulullah ilaikum. Anni ay bi anni qad ji'tukum bi ayatin ay alamatin ala sidqi mir rabbikum hiya anni wa bi qira'atin bil kasri isti'nafan ahluku ay usawwiru lakum minattini ka hay'ati tayri ay mislu suratihi falkahu ismun maf'ulun فَأَنْفُخُ فِيهِ الضَّمِيرُ لِلْكَافِ فَيَكُونُ طَيْرًا وَفِي قِرَاءَةٍ طَائِرًا بِإِذْنِ اللَّهِ بِإِرَادَتِهِ فَخَلَقَ لَهُمُ الْخُفَّاسَ لِأَنَّهُ أَكْمَلُ الطَّيْرِ خَلْقًا فَكَانَ يَطِيرُ وَهُمْ يَنْظُرُونَهُ فَإِذَا غَبَ عَنْ أَعْيُنِهِمْ سَقَطَ مَيْتًا لِتُمَيِّزَ فِعْلُ الْمَخْلُوقِ مِنْ فِعْلِ الْخَالِقِ وَهُوَ اللَّهُ تَعَالَى وَلِيَعْلَمَ أَنَّ الْكَمَالَ لِلَّهِ وَأُبْرِئُ أَسْفِ الْأَقْمَهَ الَّذِي وُلِدَ أَعْمَى وَالْأَبْرَصَ wa khusam bi dhikri li annahuma da'an iya da'an iya'in wa kana ba'athahu fi zamanit tibbi fa amra'a fi yawmin 50 alfan bidu'a bisyartil iman wa uhyil mauta bi idnillah qarrarahu li nafyi tawahumil uluhiyyati fihi fa ahya azara sadiqan lahu وابن الأجوز وابنة العاصر فعاصوا وولد لهم وسام ابن النوح ومات في الخال وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون أي تحبئون في بيوتكم مما لم أؤينه فكان يحبر الشخص بما أكل وبما يأكل بعده Inna fi dhalika al-madhkuri la'ayatan lakum in kuntum mu'minin. Dijelaskan ayat ini oleh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti rahimahullahu taala. Dan kami menjadikan Isa bin Maryam alaihi salam seorang rasul kepada Bani Israel bisaba. Itu semenjak masih anak-anak au ba'dal buluq, atau dalam satu keterangan setelah beliau balig, di mana Jibril meniupkan di kantong baju Maryam sebuah tiupan fahamalat, maka Maryam pun hamil. Maka di antara urusan Maryam terkait bagaimana proses kehamilannya dan lain sebagainya adalah apa yang telah disebutkan oleh Allah dalam surat Maryam. Sudah dijelaskan di situ bagaimana Allah merintahkan Jibril untuk meniupkan pada Maryam sehingga Maryam hamil dengan seizin Allah. Maka tatkala Allah mengutus Isa kepada Bani Israel, maka Isa berkata pada mereka, Inni Rasulullah ilaikum. Aku adalah utusan Allah untuk kalian. Jadi Isa ibnu Maryam alaihi salam adalah seorang nabi dan rasul. Beda antara nabi dan rasul dijelaskan oleh para ulama, perbedaan antara nabi dan rasul. Kalau rasul adalah seorang laki-laki yang diberi wahyu oleh Allah dengan membawa syariat yang baru kepada umatnya. dia diberi wahyu dan diperintahkan untuk menyampaikan risalah kepada umatnya dengan syariat yang baru. Adapun Nabi adalah seorang laki-laki yang diberi wahyu namun tidak dengan membawa syariat yang baru. Dia diutus oleh Allah, diberi wahyu oleh Allah untuk melanjutkan syariat Nabi atau Rasul yang sebelumnya. Ini bedanya. Kalau Rasul itu laki-laki yang diberi wahyu dengan membawa syariat baru. Ini bedanya. Adapun penjelasan sebagian para ulama yang menyatakan perbedaan antara Nabi dan Rasul, kalau Rasul itu laki-laki yang diberi wahyu dan diperintahkan untuk menyampaikan dakwah kepada umatnya, sementara Nabi diberi wahyu namun tidak diperintahkan untuk menyampaikan dakwah, untuk berdakwah kepada umatnya. Ini perbedaan yang lemah. Maka perbedaan yang kuat adalah apa yang kita sebutkan tadi. Kalau Rasul diberi wahyu dengan membawa syariat yang baru. Kalau Nabi diutus oleh Allah untuk meneruskan syariat Rasul yang sebelumnya. Maka Isa termasuk salah satu Rasul dari Rasul-Rasul utusan Allah kepada Bani Israel. Beliau menyatakan, Anni, maknanya bi anni, bahwasanya aku telah datang pada kalian dengan sebuah tanda, bi ayah ay alamatin ala sidqi, dengan sebuah tanda akan kebenaranku. Tanda ini datangnya mir rabbikum, dari Tuhan kalian. Beliau diberi mukjizat oleh Allah dengan beberapa mukjizat. Hiya anni, tanda tersebut bahwasanya aku, wa fi qira'atin bil kasri istinafan, dalam satu bacaan itu tidak dibaca dengan fathah tapi dengan kasrah, bi ayatin mir rabbikum inni, dalam satu bacaan, dalam satu qira'ah dibaca dengan inni. Kalau dibaca dengan inni, maka kalimat ini adalah istinaf, kalimat permulaan. Karena hamzah inna tidak boleh dibaca kasrah kecuali dia itu diantaranya kalau jatuh di awal kalimat. Kalau di tengah-tengah kalimat harus dibaca dengan fathah. Harusnya anni. Kalau dibaca dengan ini berarti itu sebagai permulaan kalimat. Ahluku e'usawwiru lakum minattini kahai'ati tairi. Di antara mukjizat Nabi Isa, aku bisa menciptakan, artinya usawiru, aku bisa membentuk untuk kalian dari tanah liat, kahai ati tairi, semisal wujud burung, mislu suratihi, seperti bentuk burung, kahai ati tairi, ka di sini kaf artinya mislu. Hai'ah surah, seperti wujud burung. Falkafu ismun maf'ulun. Maka kaf di sini bukan huruf di sini, tapi dia itu isim. Karena kaf itu ada beberapa macam. Kaf dia itu huruf jer. Kemudian yang kedua, kaf dia itu isim. Kaf yang dia itu isim itu bisa menduduki beberapa jabatan kalimat dalam bahasa Arab. Di antaranya bisa sebagai fa'il, pelaku. Di sini bisa sebagai maf'ul, objek penderita. Kadang bisa menjadi isimnya kana atau khobar kana. Dan banyak penjelasan para ulama. Dulu mungkin kalau kita belajar nahwu, yang kita ketahui kaf itu hanya huruf jer. Ternyata kaf itu ada isim. Kaf itu isim, artinya mislu. Di sini dia itu fi mahali nasbin, menempati posisi nasab sebagai apa? Maf'ulun bihi, sebagai maf'ul bihi. Fi mahali nasbin sebagai maf'ulun bihi. Jadi bukan huruf jar di sini, kahai ati tawiri. Kaf di sini bukan huruf jar, tapi isim. Kaf di sini isim, kata benda. Fangfuhu fihi, kemudian aku tiup padanya. Ad-damiru lil kaf, damir fihi ini kembalinya kepada kaf tadi. Mislu hayati tawiri, maka aku tiup pada sesuatu yang seperti wujud burung tadi. Fayakunu tayron, maka jadilah dia itu benar-benar menjadi seekor burung. Wafikiraatin tayron, dalam satu bacaan, satu kiraah, kan ada beberapa ragam bacaan dalam Al-Quran, maka dibaca bukan dengan tayron tapi tayron. Ini dalam satu kiraah dibaca dengan tayron. Biidnillah, itu semua terjadi dengan seizin Allah. Biiradatihi, dengan kehendak Allah itu semua terjadi. Fa khalaqalahumul khuffasa li'annahu aqmalu tayri khalqan, maka Nabi Isa menciptakan untuk mereka al-khuffas, itu kelelawar. Ini maksud dengan burung di sini adalah kelelawar. Karena kelelawar itu adalah burung yang paling sempurna ciptaannya atau fisiknya. Disebutkan khufas, mereka Bani Israel itu menuntut agar Isa itu menciptakan apa, seekor kelelawar. Karena kelelawar itu dikatakan oleh para ulama, khufas itu adalah hewan yang memiliki keistimewaan-keistimewaan, banyak apa, keajaiban padanya. Di antara keajaibannya, wala alam, saya sendiri belum pernah ngecek ini. Ya pernah megang kelelawar, kita enggak pernah ngecek. Kelelawar itu punya payudara, kemudian punya gigi, punya telinga. Dia itu mengalami haid dan mengalami masa suci. Karena mengalami masa haid ini benar, memang kelelawar itu di antara ada kan 7 golongan yang haid selain wanita, di antaranya kelelawar. Kelelawar itu mengalami masa haid dan mengalami masa suci. Maka Bani Israel meminta kepada Isa untuk menciptakan untuk mereka itu kelelawar, karena adanya keajaiban-keajaiban pada kelelawar yang disebutkan tadi. Di antaranya, kelelawar bisa terbang dengan sayap tanpa bulu, karena kelelawar kan enggak punya bulu, kalau burung punya bulu. Ini di antara keajaiban nambah kelelawar. Kemudian kelelawar ini binatang yang melahirkan, dia kan enggak bertelur. Kelelawar itu melahirkan, bedanya dengan burung. Kalau burung kan bertelur, kelelawar melahirkan. Padahal dia dari bangsa atau jenis burung, ini menurut para ulama. Dia jenis burung yang tidak bertelur sebagaimana burung-burung sejenisnya bertelur. Kemudian di antara keajaibannya kelelawar ini, dia tidak bisa melihat pada waktu siang hari. Tidak pula di kegelapan malam. Jadi siang enggak bisa melihat, malam enggak bisa melihat. Dikatakan kelelawar ini bisa melihat itu hanya di 2 waktu saja, yaitu waktu tenggelamnya matahari, sesaat waktu matahari tenggelam, dan sesaat setelah matahari terbit. Hanya 2 waktu ini kelelawar menurut keterangan para ulama itu bisa melihat. Di siang hari enggak bisa melihat, di malam hari enggak bisa melihat. Tapi apa, sesaat apa setelah tenggelamnya matahari ini bisa melihat. Setelah itu setelah gelap enggak bisa melihat lagi. Kemudian sesaat setelah matahari terbit bisa melihat, setelah siang enggak bisa melihat lagi. Ini kelelawar. Kemudian kelelawar bisa tertawa seperti tertawanya manusia. Ini kita kan belum pernah meneliti ini. Ini penelitian para ulama. Nah, karena keanehan ini Bani Israel meminta, coba kamu ciptakan kelelawar kalau kamu bisa. Maka Nabi Isa diantara mujizatnya diciptakan benar kelelawar, ditiup dari tanah ini sehingga menjadi apa, seekor burung, yaitu yang dimaksud kelelawar. Ini seperti hadis yang diriwayatkan oleh Abi Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, fakana yatiru wahum yang durunahu, maka kelelawar ini kemudian bisa terbang. Bani Israel bisa melihatnya, bisa menyaksikannya. Faida ghaba an ayunihim saqata maidan. Ketika kelelawar ini terbang sudah hilang dari pandangan mereka, jatuh mati. Dikatakan oleh Asyuyuti, ini untuk membedakan antara perbuatan makhluk dengan perbuatan Allah Sang Khalik. Kalau perbuatan makhluk lemah, kalau perbuatan Allah mah sempurna. Sehingga di sini burungnya bisa terbang sebentar, setelah itu jatuh mati. Untuk membedakan antara perbuatan makhluk dan perbuatan Sang Khalik, yaitu Allah Ta'ala. Dan agar hamba mengetahui bahwasanya kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bahwasanya kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian itu semua terjadi, ditekankan biiznillah. Biiznillah. Ini menjadi dalil kalau seandainya bukan karena izin dari Allah, tentu Isa alaihi salam enggak akan memiliki kesanggupan untuk menciptakan burung kemudian bisa hidup dan bisa terbang. Nah, sehingga dia menciptakan hal itu dengan seizin Allah. Allah takdirkan itu terjadi lewat tangan Isa alaihi salam. Disebutkan oleh mufasir, pembentukan tanah itu dilakukan oleh Isa. Yang niup Isa. Tapi penciptaan sehingga menjadi hidup itu Allah yang melakukannya. Kemudian mukjizat yang berikutnya, wa ubri'u ay asfil aqmaha, aku bisa menyembuhkan. Ubri'u artinya asfi. Aku bisa menyembuhkan al-aqmah alladhi wulida a'ma, itu orang yang terlahir dalam keadaan buta. Ada yang menyatakan yang dimaksud dengan aqmah adalah sebuah penyakit, yaitu orang yang bisa melihat di waktu siang namun dia tidak bisa melihat di waktu malam. Rabun namanya. Bisa disembuhkan oleh Isa biiznillah. Ada yang menyatakan yang dimaksud dengan aqmah adalah al-mamsuhul ain. Orang yang matanya tertutup, enggak bisa terbuka. Disembuhkan oleh Isa biiznillah. Wal abrasa, dan aku bisa menyembuhkan orang yang terkena penyakit abros. Al burus ma'ruf, yaitu penyakit belang putih seperti albino yang nampak di kulit. Kemudian disebutkan di sini wa khussa bi dzikri li annahuma da'iyain, dan keduanya itu dikhususkan penyebutan dua penyakit ini karena keduanya itu penyakit yang melemahkan pelakunya. Disebutkan bukan hanya dua penyakit ini yang bisa disembuhkan oleh Isa dengan mujizatnya. Banyak penyakit. Di antaranya dua penyakit ini. Karena yang misalnya paling berat lah. Ada menyatakan abros itu lepra. Penyakit-penyakit yang sulit disembuhkan. Karena keduanya ini merupakan penyakit yang keumumannya itu sulit diobati dengan apa obat. Maka dengan mujizatnya Nabi Isa alaihissalam bisa menyembuhkan dua penyakit ini dan bisa menyembuhkan beragam penyakit yang lainnya. Disebutkan wa kana ba'suhu fi zamani tibbi. Jadi diutusnya Nabi Isa itu di tengah masyarakat yang jaya-jayanya ilmu kedokteran di masa itu. Fa abra'a fi yawmin 50 alfan bidu'a. Maka Nabi Isa dalam sehari itu bisa menyembuhkan 5,000 orang dengan doa bisartil iman, dengan syarat harus beriman. Wa uhyil mauta biidznillah, di antara mukjizat beliau, dan aku bisa menghidupkan orang-orang yang mati biidznillah, dengan seizin Allah juga. Qarrarahu linafsi tawahumil uluhiyah fihi. Diulang di sini. Itu semua terjadi biidznillah untuk menepis kesan Isa ini memiliki hak ketuhanan atau uluhiyah. Supaya di situ enggak ada anggapan Isa itu Tuhan. Karena dia itu melakukan semua itu seizin Tuhannya. Bukan karena kemampuan dia secara pribadi. Bukan. Fa'ahya azara. Maka di antara yang bisa dihidupkan adalah beliau bisa menghidupkan Azar. Bisa menghidupkan Azar. Kemudian Azar ini sodikonlah temannya. Wa benal ajuz, juga anak laki-laki seorang nenek-nenek tua. Wa benatal asir, dan juga putri al-asir. Fa'asu wa wulidalahum. Mereka-mereka yang bisa dihidupkan oleh Nabi Isa bi'nillah, ini akhirnya mereka hidup dan sampai punya anak mereka. Wasam ibn Nuh, dan bisa menghidupkan Sam bin Nuh. Wa mata fil hal, namun langsung mati seketika itu pula. Setelah hidup langsung mati lagi. Jadi beberapa yang dihidupkan itu sampai menikah, sampai punya anak juga. Disebutkan demikian. Ini diantara mukjizat beliau alaihi salam. Juga diantara mukjizat beliau, wa unabbiukum bima ta'kulun wa ma tadzakhiruna aytuhbi'una fi buyutikum. Aku bisa mengabarkan kepada kalian apa yang kalian makan dan apa yang kalian simpan, kalian sembunyikan di rumah-rumah kalian. Mimma lam uayinhu, dari hal-hal yang aku enggak menyaksikannya sendiri. Bisa ditebak. Kamu makan daging kambing ya. Kamu misalnya makan abal, kamu habis makan nih, bisa ditebak. Sudah dimakan dalam perut. Ini kalau kita kan, kalau sekarang dokter kalau enggak pakai USG ya enggak tahu sesuatu yang dimakan oleh seseorang. Nah, bisa tahu. Bismillah, dengan seizin Allah. Dan apa yang disembunyikan seseorang di rumahnya dalam keadaan beliau enggak menyaksikan. Fulan di ngloyo menyembunyikan ini, fulan di kertas sana menyembunyikan ini, fulan di misalnya di apa yang mereka sembunyikan di rumah-rumah mereka, enggak diketahui oleh pandangan beliau itu bisa diketahui oleh beliau. Ini terjadi biidnillah. Fa kana yuhmilu shakhsa bima akala wa bima ya'kulu ba'du. Bukan saja yang sudah dimakan, maka Isa alaihi salam bisa menghabarkan pada seseorang atau menghabarkan tentang seseorang apa yang telah dia makan dan apa yang akan dia makan setelahnya. Kamu kan habis makan ini, berita orang lain, dia akan makan ini. Maksudnya sesuatu yang perkara yang gaib belum terjadi. Itu semua termasuk mujizat beliau, terjadi biidnillah. Inna fi dzalikal madzkur, maka kata Allah, sungguh pada yang demikian itu yang disebutkan tadi, la ayatal lakum in kuntum mu'minin, itu menjadi tanda akan kebenaran risalah beliau, in kuntum mu'minin, jika kalian itu beriman. Dengan mukjizat-mukjizat yang Allah berikan pada Nabi Isa, itu bagi orang-orang yang beriman itu cukup sebagai tanda akan kebenaran beliau, sehingga gak boleh didustakan, gak boleh diingkari risalah beliau, karena beliau adalah seorang rasul yang Allah utus kepada Bani Israel agar mereka membenarkan risalah beliau. Benar-benar itu sebagai tanda besaran Allah akan kebenaran apa yang dibawa oleh Isa ibni Maryam alaihi salam. Ayat yang berikutnya, wa musaddiqan lima baina yadayya minat taurati wali uhilla lakum ba'dal ladhi khurrima alaikum waji'tukum biayatin min rabbikum fattaqullaha wa'ati'un. Dan Allah jadikan Isa itu sebagai pembenar terhadap apa yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi dan Rasul sebelumnya yang ada dalam kitab Taurat, ajaran yang ada dalam kitab Taurat, dan agar aku halalkan untuk kalian wahai Bani Israel sebagian apa yang telah diharamkan atas kalian, dan aku datang pada kalian dengan satu tanda kebesaran dari Tuhan kalian, maka bertakwalah kalian pada Allah dan taatlah kalian padaku. Ditafsirkan ayat ini oleh Suyuti rahimahullah, waji'tukum musaddiqan lima baina yadayya ay qabli minat tawrat wali ukhilla lakum ba'dal ladhi khurrim 'alaykum fiha fa akhala lahum minas samaki wat tayri ma la sisiyata lahu wa killa akhala al jami' fa ba' bi makna kull waji'tukum bi ayatin mir rabbikum qarrarahu ta'kidan waliyabni 'alaihi fattaqullaha wa'ti'un fima amurukum bihi min tauhidillah wa ta'atihi. Berkata Al-Imam Suyuti rahimahullah, dan aku datang pada kalian, Isa berkata, untuk membenarkan terhadap apa yang datang sebelumku dalam kitab Taurat, dan agar aku menghalalkan kepada kalian sebagian yang telah diharamkan atas kalian dalam kitab Taurat, kemudian dihalalkan untuk Bani Israel apa yang tadinya dalam kitab atau ajaran sebelumnya itu diharamkan. Maka dalam ajaran Isa beliau menghalalkan untuk Bani Israel dari jenis ikan, burung. Mala sisiyata lahu, yang dihalalkan itu burung yang tidak punya sisiyah, enggak punya ini apa, jalu. Sisiyah itu jalu di kakinya, duri di kakinya, berarti kan jalu. Dan ada yang mengatakan ahlal jami, bahkan menghalalkan semuanya, karena ba'dal ladzi, sebagian apa yang diharamkan atas kalian. Kata ba'd sebagian ini maknanya adalah kul, maknanya itu semua. Maka aku datang kepada kalian dengan satu tanda kebesaran dari Rabb kalian. Diulang-ulang lagi ta'kidan, dalam rangka untuk memberikan penekanan. Liyabni alaihi, untuk beliau bangun di atas hal ini ajaran beliau, fattakullah, agar umatnya itu mau bertakwa kepada Allah. Maka bertakwalah kalian kepada Allah, wa'ati'un, dan taatilah aku pada perkara yang aku perintahkan kalian dengannya, berupa perintah untuk mengesakan Allah, mentauhidkan Allah, dan untuk mentaati Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga risalah yang dibawa oleh Nabi Isa ini lebih lembut daripada yang dibawa oleh Musa alaihissalam. Maka diantaranya diharamkan atas mereka pada risalah yang dibawa oleh Nabi Musa, diantara adalah daging unta. Kemudian dihalalkan lewat lisan Isa alaihissalam. Kemudian lemak ini diharamkan, kemudian dihalalkan lewat risalah Isa alaihissalam. Juga banyak hal lain, di antaranya ikan, juga ragam burung. Di mana Musa datang dengan membawa syariat yang menjadi beban bagi Bani Israel. Karena ini haram, ini haram, ini haram. Kemudian datang Isa memberikan keringanan dalam Injil. Maka Isa menyatakan, ji'tukum bi ayatim mir rabbikum, aku datang pada kalian dengan satu tanda kebesaran dari Rabb kalian. Maka bertakwalah kalian dan taatilah perintahku, agar kalian mengesakan Allah dalam beribadah, dan agar kalian benar-benar mau menjalankan amal ketaatan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Masyarul ikhwah rahimani wa rahimakumullah, mungkin ini dulu yang bisa kita kaji bersama dalam kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan berfaedah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.